Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pertanyaan disampaikan di sini, antara lain yang pertama, ketika pemilu, sebagian kelompok Islam juga mengangkat tentang Syiah. Namun dalam rangka menggiring kaum muslimin salafi untuk ikut mencoblos dalam pemilu, apa nasihat terhadap opini di atas? Upaya menanggulangi tersebarnya paham atau kelompok Syiah tidak dilakukan dengan cara yang seperti ini. Upaya yang seperti ini adalah upaya yang batil, karena upaya yang disebutkan tadi adalah upaya yang mengandung unsur mengingkari kemungkaran dengan kemungkaran lagi. Dan itu hal yang bertolak belakang dengan ajaran Islam, dengan prinsip Islam. Idfa billati hiya ahsan. Cegah segala kejelekan dan kemungkaran itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang mungkar lagi. Ini seperti sihir dilawan dengan sihir, yang itu jelas diharamkan di dalam agama kita. Karena itu apa yang dilakukan oleh sebagian kelompok Islam, seperti yang tadi disebutkan, adalah sebuah kesalahan. Ini tidak pernah dicontohkan oleh para salaf kita, para a'immah, bahkan para ulama yang hidup di zaman kita. Tidak ada yang memberikan arahan untuk melakukan hal yang seperti ini. Ditanyakan di sini tentang bom nuklir. Bom nuklir Iran sebenarnya ditargetkan untuk siapa? Karena selama ini media-media menggambarkan seolah-olah Iran itu bertengkar dengan Amerika terkait ini. Jazakallahu khairan. Wa antum jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Yang pasti, yang punya nuklir itu bukan Iran saja, tetapi Saudi Arabia juga punya nuklir. Sampai dulu atau beberapa waktu yang lalu, ketika Iran mengancam akan mengeluarkan senjata nuklirnya, maka pemerintah Saudi pun menyatakan kami pun akan melakukan hal yang sama. Dan Iran dalam hal ini, dia tidak bisa sendirian menggunakan senjata nuklir tersebut. Wallahu a'lam, mungkin perlu dicek kebenarannya. Ada sekitar 6 negara yang berserikat atau harus ada keputusan dari 6 negara tersebut untuk menggunakan nuklir ini. Wallahu a'lam. Apakah sejauh ini pemerintah Indonesia belum memahami bahaya kaum Syiah, sehingga kelompok Syiah berkembang begitu pesat akhir-akhir ini? Yang jadi masalah, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak sedikit dari tokoh-tokoh politik yang mereka sudah terpengaruh dengan paham Syiah. Itu yang jadi masalah. Sehingga seolah-olah pemerintah kita tidak memiliki pengetahuan tentang masalah ini. Ya. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Tidak sedikit dari kalangan pemerintah kita yang faham tentang masalah ini. Bahkan majlis ulama pun sudah mengeluarkan sebuah buku tentang kesesatan kaum Syiah. Hanya masalahnya itu tadi. Banyak dari para petinggi dan pejabat negeri ini yang ternyata sudah terpengaruh dengan faham Syiah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal untuk keselamatan negeri kita. Ya. Doa kita untuk kebaikan pemerintah kita, kebaikan negara kita adalah bentuk nasihat untuk mereka. Apakah yang harus kita lakukan jika di lingkungan kita telah mulai muncul Syiah, muncul dan berkembang kelompok Syiah, sementara pemerintah kita belum menganggap kelompok Syiah sebagai kelompok yang berbahaya dan dilarang keberadaannya? Yang kita lakukan adalah terus memberikan informasi kepada umat, kepada masyarakat tentang bahayanya Syiah. Ya. Dan mendidik mereka dengan tarbiyah dan tasfiyah yang baik dan benar. Kokohkan akidah mereka dan tingkatkan keilmuan dan amal mereka. Sudahkah para asatidah mengemukakan data-data kelompok Syiah yang sangat membahayakan bagi kelangsungan akidah Islam dan kelangsungan kenegaraan di Indonesia? Walhamdulillah, tidak sedikit dari para asyatidah dalam ceramah-ceramahnya mereka mengurai secara detail tentang kesesatan-kesesatan Syiah. Dan kajian kali ini yang kita laksanakan juga adalah termasuk upaya untuk menyadarkan kaum muslimin, menyadarkan pemerintah, menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman dan bahaya kaum Syiah. Bismillah. Gimana sikap kita bila mengetahui orang Syiah atau liberal bertamu, sedangkan aparat keamanan kita paham kalau ajaran Islam, Rasul itu cinta damai, tidak suka kekerasan. Pihak keamanan tidak akan berbuat selama belum membuat kerusuhan. Bagaimana sikap kita terhadap orang Syiah dan liberal? Apa kita hajar saja? Nah, tidak. Tidak seperti itu. Ya. Tapi kita jauhi. Kita boikot. Kita tidak berteman dengan mereka. Kita tidak bermajlis dengan mereka. Kalau bisa menyadarkan, sadarkan mereka. Ya. Tentang Islam. Tentang hakikat Syiah. Tentang hakikat liberal. Jangan main hakim sendiri. Kita hidup di negara yang ada aturan. Kita hormati pemerintah kita. Ya. Sekarang ada tokoh liberal, Sumanto Al-Qurtubi, penulis buku Lubang Hitam Agama dan Indahnya Kawin Sesama Jenis, menjadi dosen di Universitas Riyadh, Saudi Arabia, bahkan menjadi profesor di sana. Yang pasti, Sumanto Al-Qurtubi tetaplah seperti itu pemikirannya. Ya. Sekalipun dia tinggal di Saudi, menjadi dosen di sana, tetap tidak merubah statusnya. Selama keyakinannya atau pemahamannya tetap dengan pemahaman liberalnya. Di daerah kami sudah banyak orang-orang Syiah seperti di desa Kajongan. Tolong nasihatnya untuk kaum muslimin di daerah Purbalingga. Lah barusan itu dari pagi ya sampai tadi itu kan nasihat untuk kaum muslimin. Kita ini sedang di mana sih? Kita ini sedang di Purbalingga. Ya. Insyaallah semua yang disampaikan tadi sebagai nasihat. Kebanyakan para penyair sesat. Bagaimanakah tentang Gunawan Muhammad? Allahu a'lam. Bagaimana nasihat kepada orang tua yang tidak merestui anaknya menikah dikarenakan memakai hijab? Bersabar dan sampaikan nasihat yang baik kepada kedua orang tua. Beri pemahaman kepada mereka tentang hijab, tentang pentingnya menjaga aurat. Mungkin saja belum sampai kepada mereka hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Jadi jangan putus asa, ya. Terus semangat, optimis, dekati kedua orang tua, tampakkan bakti yang luar biasa kepada mereka. Bagaimana seseorang tatkala masih muda dia pelaku dosa besar, tapi tatkala sudah tua dia rajin beribadah, apakah dosa-dosanya diampuni? Walau tidak atau belum bertaubat dan tidak merasa menyesal, dosa-dosa yang secara otomatis diampuni dengan amalan-amalan soleh yang dilakukan adalah as-saghair, dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar maka membutuhkan taubat secara khusus. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-jum'atu ilal jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahunna. Dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, ibadah yang dilakukan itu semua sebagai mukaffirat, sebagai penggugur dosa. Sholat lima waktu pun demikian, sebagai penggugur dosa. Asalkan dosa besar dijauhi. Artinya, dosa-dosa kecil sekali lagi secara otomatis bisa terhapus dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Adapun dosa-dosa besar maka membutuhkan taubat secara khusus. Akhwan fillah rahimakumullah, itu di antara pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab dalam kesempatan ini. Banyak pertanyaan yang tidak berhubungan dengan pembahasan yang kita kaji tadi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan saya cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.